والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Nawawi rahimahullah. Kita masih di bab tentang hilm wal ana, sifat lemah lembut, tenang dan tidak emosional. Allah sebutkan bagi orang yang mengampuni, orang yang punya salah terhadap dirinya dan bersabar atas gangguan atau kejelekan yang diperbuatnya. Allah katakan dalam ayat, walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Dan orang yang sabar, sabar dari segala gangguan yang menyakiti dia, mengganggu dia, wa ghafara, dan bahkan dia mengampuni, memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah pada dirinya. Allah katakan dzalika la min azmil umur, itu merupakan perkara yang diperintah oleh Allah, dianjurkan sangat, perkara yang sangat ditekankan anjurannya untuk dia mengampuni dan bersabar. Wala yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah mendapat taufik untuk itu kecuali orang-orang yang bersabar. Wala yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidaklah mendapat taufik untuk semua itu kecuali orang yang punya bagian besar. Artinya dia punya azaim, azimah yang kuat, bagian yang besar dalam kebaikan. Kenapa demikian disebut? Para mufassirin katakan karena meninggalkan pembalasan baik dengan kata-kata atau perbuatan itu termasuk perkara yang sangat berat bagi diri manusia. Apalagi dalam keadaan dia mampu untuk itu, membalas. Dia disakiti, dia diganggu atau didolimi dengan perbuatan atau dengan kata-kata. Dengan kata-kata misalnya ya, dia dikatai dasar apa misalnya, binatang ini, binatang itu. Dia kan sakit hati, pegel. Bawaan orang ingin segera membalas, oh ya kamu yang ini. Begitu pula dengan perbuatan. Nah, sementara ayat justru menganjurkan untuk dia memaafkan dan bersabar, dan berat karena berlawanan dengan tuntutan dirinya sendiri. Meninggalkan balasan, ini tidak membalas, itu sangat berat bagi diri manusia. Apalagi ini dianjurkan untuk memaafkan dan mengampuni orang yang berbuat jelek padanya. Tapi dengan itu semua, seorang hamba jika berharap ridha Allah akan dia dapati manisnya iman, lezatnya Islam, dan akan lapang, dan semakin lapang dada dia untuk iman. Wa an Ibni Abbas qala qala Rasulullah sallam li Ashaj Abdul Qais, Rasul berkata kepada Ashaj Abdul Qais, inna fika khoslatain yuhibbuhumullah, al-hilmu wal-ana. Rawah Muslim. Padamu dua sifat yang dicintai Allah, yaitu santun, tenang, akal fikiran, dan tidak tergesa-gesa. Ashaj Abdul Qais namanya adalah Mundhir ibnu A'idh. Mundhir ibnu A'idh al-Asri. Tentunya hadis ini ada kisah di mana ketika utusan Abdul Qais datang ke Madinah, segera mereka berlari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Ashaj tenang. Begitu datang, dia urus dulu kendaraannya, dia tambatkan di tempat yang sesuai, dia ikat, lalu dia ganti baju yang terbaik yang dia punya untuk menghadap Rasul SAW. Yang lain kan tidak, begitu datang langsung ya apa adanya sudah dia menghadap Rasul. Mundhir ibnu A'idh tidak demikian. Kendaraan dia parkirkan dulu dengan baik, kemudian baju karena safar jauh, kusut kotor ini dia ganti yang terbaik dia punya, baru dia mendatangi Rasul. Melihat itu Rasulullah SAW senang melihat penampilan Ashaj yang bersih, rapi, maka sampai didudukkan oleh Rasul di sampingnya, padahal dia datang belakangan radhiyallahu ta'ala an. Lalu Rasul sampaikan kepada mereka, tubayyi'una ala anfusikum wa qaumikum, kalian datang ini baiat kepadaku atas nama kalian yang hadir ini, delegasi, atau juga bersama kaum kalian yang di belakang kalian. Semua yang ada di delegasi ini, Abdul Qais mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya, kami baiat untuk kami dan kaum kami semuanya. Spontan mereka jawab pertanyaan Rasul. Mundhir ibnu A'idh diam beberapa waktu, berpikir, akal dia pakai radhiyallahu an. Maka kemudian dia katakan, ya Rasulullah, innaka lam tuzawil rajul an syai' ashadda alaihi min dini, nubayyi'uka ala anfusina wa nursil man yad'uhum faman ittaba'ana kana minna wa man aba qatalnahu. Wahai Rasulullah, yang kamu bawa dakwahmu ini Islam ini, agamamu ini paling berat urusannya. Karena kalau orang taat dan beriman kepadamu, konsekuensinya dia harus tinggalkan agama dia, leluhurnya, kaumnya. Itu konsekuensi. Nah, makanya itu perkara berat untuk mau baiat kepadamu, mau taat, urusan besar. Maka cukuplah biar kami dulu yang di sini baiat kepadamu, karena kami sudah hadir dan tahu dan bertatap muka langsung denganmu, kami baiat. Sudah kamu suruh apa, kami taati. Kami beriman dan taat kepadamu. Adapun kaum kami akan kita utus utusan untuk mendakwai mereka. Siapa yang mau dengar, mau beriman, mau taat, mau baiat kepadamu, ya berarti sama seperti kami, menjadi saudara kami. Tetapi yang menolak, tidak mau diajak iman dan taat, tidak mau baiat, akan kami perangi. Berarti musuh kami. Tidak semudah itu orang untuk diajak baiat. Apalagi di masa itu, urusannya hidup mati, urusan agama. Langsung Rasul katakan kepada Mundhir bin A'id ini, sodakta, kamu memang betul. Karena dia berpikir sebelum menjawab. Dia berakal dan berbicara dengan akal pikirannya jauh. Enggak langsung jawab, enggak langsung berbicara. Di situ Rasul katakan padamu ada dua sifat yang dicintai Allah. Ketenangan dan akal. Ketenangannya tadi diketahui dari kudanya, pakaiannya ganti. Akalnya dari ini tadi, perkara baiat tadi. Kata qadiyat, demikian ketenangan dan akal Mundhir bin A'id terlihat bahwa dia menimbang segalanya, sisi maslahat dan mafsadahnya, tidak tergesa-gesa dalam urusannya. Menimbang sesuatu itu dilihat ke belakang, jauh ke depan, seperti apa nantinya ini itu, apa yang akan terjadi kira-kira. Di Musnad Abu Ya'la, beliau ditanya oleh Asyaj, Rasul ditanya, ya Rasulullah, kana fiyya, qadiman aw haditha, dua sifat itu lama padaku atau baru saja. Artinya lama ya sudah memang tabiatnya, bawaannya orangnya tenang, berakal dalam segala sesuatunya. Nah, kata Rasulullah, bal qadim, memang lama, memang bawaanmu begitu, Allah berikan. Qala qultu falhamdulillah alladhi jabalani ala khuluqain yuhibbuhumullah. Maka kata Asad, alhamdulillah yang menjadikan aku di atas dua akhlak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, hadith ini tentang keutamaan hilm wal'ana dalam segala hal. Orang kalau tergesa-gesa dalam segala urusannya akan menyesal. Makanya dikatakan man ta'anna nalama tamanna. Kalau orang itu tenang, dia akan mendapati apa yang dia harapkan. Enggak akan nyesal. Enggak akan dia berkata seandainya kemarin begini. Ya Allah, semestinya kemarin itu aduh enggak tergesa-gesa, semestinya kan begini. Nyesal dia. Tapi orang yang tenang enggak akan menyesal, sudah diperhitungkan segalanya. Kalau begini bagaimana ya? Kalau begitu ini kira-kira gimana? Semuanya sudah dia hitung, sudah dia timbangkan, sudah dia, maka enggak nyesal begitu dia milih sesuatu, betul-betul sudah dia ukur, dia timbang segalanya. Dengan itu dia meraih apa yang dia dambakan, dari kebaikan, selamat dari kejelekan. Wah, kata beda orang yang terburu-buru dan kurang berakal dalam segalanya, dan orang pun menghargai yang ini, yang tenang, orangnya berakal, santun, ngitung segalanya, wibawa. Beda dengan orang yang serba tergesa-gesa, serba ini. Nah, di ilmu dunia saja begitu, apalagi urusan-urusan agama, apalagi itu urusan-urusan dakwah, urusan halal, haram, harus lebih dia orang itu berhati-hati. Urusan dunia saja orang akan lebih menghargai orang yang tenang dan berakal seperti itu. Enggak tergesa-gesa, enggak ngawur dalam berbicara, nanti nyesel ujung-ujungnya, oh ya salah prediksi saya. Salah apa, kalau di kedokteran namanya salah diagnosa. Biasanya kalau tergesa-gesa, kalau kedokteran misalnya, oh kamu sakit ini misalnya, ceprot asal ngomong. Nah, si pasien sudah down duluan. Ternyata dia cari second opini misalnya ke dokter lain yang spesial, spesialis misalnya ahli ini di bidangnya. Undang, enggak apa-apa, bukan jantungmu misalnya. Jantungmu normal, bagus nih, saya cek begini hasilnya. Ini cuman apa, gangguan lambung misalnya atau apa. Enak. Orang senang dan tenang dan menghargai yang semacam itu. Tapi yang asal ngomong, asal, sudah beda. Itu di dunia. Begitu dalam segala hal. Nah, kamu bicara dengan orang yang berakal helm, enak, kamu ditunjukkan segala sesuatunya. Kalau kamu ambil ini, perhitungannya begini, begini, begini, positifnya begini, negatifnya begini. Kalau yang ini begini, begini. Nah, dicoba ditimbang mana maslahatnya yang lebih besar, mana manfaatnya yang lebih begini, mana madaratnya yang lebih sedikit. Nah, wahakada. Padahal kalau urusan dunia kan paling-paling kerugian materi. Nah, sementara kalau urusan agama, urusannya dosa. Orang berani berbicara atas nama Allah, semaunya menyampaikan hukum, asal ceprot bicara semaunya, gak boleh ini, haram, ini gak boleh, atau sebaliknya, ini gak apa-apa, halal, ini bagus. Tanpa dia tahu ilmunya, tanpa dia fahami, dia gak ngerti backgroundnya seperti apa, bicara semaunya, akan banyak menyesatkan dirinya, bahkan kemudian orang lain, dan dia menanggung dosa semua itu. Wallahiyadzubillah. Hadis Asyaj mengajarkan kepada kita untuk tidak reaksioner jadi orang. Untuk tidak reaksioner terhadap apapun. Apalagi sekarang mass media, ya ada yang cetak, elektronik. Apa yang tidak bisa dibaca orang? Semua sudah pegang Android sekarang. Dia ngikuti dunia. Wah, anu terjadi ini, katanya begini, wah, ada yang bilang begini. Wah, ini memang anu, berarti dasar ini kamu. Komentar dia sudah. Padahal dia enggak ngerti apa-apa, sekedar informasi juga belum tentu benarnya. Berita dan ini begitu gampangnya tersampaikan. Begitu dia terbawa dan cepat sekali memberikan reaksi positif ataupun negatif. Ini mah begini, begini, begini, begini. Nanti ketahuan yang benar begini, ada press release, ada klarifikasi gini. Tak pikir anu kemarin itu, saya nyesel. Dikala dia sudah membuang syubhat, sudah melempar racun ke sana kemari, dan orang melihat ini orang khafif, enteng, artinya enggak punya bobot. Berarti jelek orang ini, enggak bisa dipegangi. Hanya gampang sekali dia bicara, gampang komentar, reaksioner, dalam keadaan dia belum tahu duduk permasalahannya seperti apa. Wah, kata, tenanglah dan berakallah. Gunakan akalmu yang Allah berikan untuk memahami dan mengerti segala sesuatu, tafaqquh dalam agama Allah, dan tidak tergesa-gesa dalam segala urusanmu. Tenang. Tidak ada yang nuntut kamu cepat untuk komentar. Harus detik ini juga kamu keluarkan statement, harus juga detik ini kamu berbicara. Siapa yang nuntut? Uskut ya, akhi, dalam keadaan kamu enggak tahu. Apalagi itu kejadian-kejadian yang mendunia atau kejadian-kejadian besar, tragedi Mina. Berapa orang bicara? Semua angkat bicara sudah. Yang ini sana kemari omongan yang tanpa dia tahu duduk permasalahannya seperti apa, urusan nyawa sekian banyak orang. Wala haula wala quwata illa billah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallam, inna Allah rafiq yuhibbur rifq. Yuhibbur rifqa fil amri kullih. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah itu lemah lembut, berkasih sayang, dan mencintai kasih sayang, mencintai ketenangan dalam segala urusan. Hadis Bukhari Muslim. Wa anha juga dari Aisyah, qal Rasulullah bersabda, innallaha rafiq yuhibbur rifq. Allah itu lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. wa yu'ti 'ala rif ma la yu'ti 'ala al-'unf, dan Allah berikan dengan kelemah lembutan apa yang tidak Allah berikan dengan kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa, betul-betul Allah berikan dengan sikap lemah lembut yang itu tidak akan Allah berikan kepada yang lainnya. Jika orang tidak memiliki itu, tidak akan Allah beri. Hadis Muslim. Wa anha juga di hadis Aisyah, anna nabiyya qal inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'an min syai' illa zanah. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali memperindahnya, menghiasi. Tapi jika dicabut dari sesuatu sehingga tidak ada kelemah lembutannya, enggak ada kasih sayangnya, itu membuat dia jelek, tercoreng. Hadis juga di Muslim. Hadis-hadis ini tentunya menunjukkan keutamaan rifq, kelembutan dan ketenangan. Tidak tergesa-gesa. Dan celaan unf, anif. Celaan kepada orang yang kasar, keras, dan kaku dalam segala sesuatunya. Maka ketenangan, kelemah lembutan itu menjadi sebab segala kebaikan. Karenanya Allah berikan dengan sifat ini yang tidak Allah berikan kepada sifat yang lain yang tidak memiliki kelemah lembutan. Allah pahalanya besar, dampak dan keutamaannya juga besar. Termasuk maknanya Allah berikan dengan kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kepada selainnya, tujuan akan tercapai dengan mudah dan cepat. Kalau tenang, kalau lemah lembut, jadi mudah. Tanpa dia akan sulit dan semakin rusak, semakin parah. Gampangannya orang betulkan sesuatu perlu ketelitian, perlu keuletan, perlu kesabaran. Apalagi itu benda yang kecil-kecil, dia harus tata, dia harus ini kan. Kalau dia sabar, tenang, tercapai tujuannya, selesai, terbenahi. Tapi kalau sudah gak sabar dan punya cepat dan rusak, sudah gak karuan. Tapi kalau dia tenang, dia sabar, dia lemah lembut, akan tercapai tujuan yang dia inginkan. Innallaha Rafiq menunjukkan bahwa salah satu nama Allah adalah Rafiq. Wa Allah Rafiq. Dalam syariatnya maupun dalam segala perbuatannya. Yuhibbur rifq, dan Allah mencintai rifq. Salah satu bukti bagaimana Allah itu rafiq, Allah ciptakan semua makhluknya dengan tadarruj, dengan bertahap. Dalam keadaan Allah maha kuasa, tinggal katakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Gak ada yang sulit bagi Allah. Tapi hikmah Allah untuk mengajari makhluknya, diciptakan segalanya 6 hari. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan itu, berangsur-angsur. Bukan Allah tidak mampu, ta'alallah, Allah maha kuasa, tapi mendidik hambanya. Segalanya perlu ketenangan. Dengan itu lebih sempurna dan lebih baik hasil yang akan mereka dapati. Innallaha rafiq yuhibbur rifq. Di dalam hadis ini ada yang semakna dengannya, hadis Abu Darda di Tirmidzi, man u'tiya hadzuhu minar rifq faqad u'tiya hadzuhu minal khair. Orang yang diberi bagian dari ketenangan ini, kelemah lembutan, berarti dia telah diberi bagian dia dari kebaikan. Semakin besar bagian dia dari kelemah lembutannya, maka semakin besar bagian kebaikannya. Semakin mengecil kelemah lembutannya, semakin sedikit, maka ya semakin kecil, semakin sedikit pula bagian kebaikan yang dibagikan kepadanya. Makanya di Muslim dari hadis Jarir, wa man yuhramu rifq yuhramul khairu kulluh. Bahkan orang kalau diharamkan dari kelemah lembutan, enggak ada sama sekali. Enggak ada kelemah lembutannya, enggak ada ketenangannya, enggak ada ini. Maka dia terharamkan dari kebaikan semuanya. Tidak dia dapati sedikit pun dari kebaikan. Di dalam hadis ini ada asbabul wurud juga, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memukul kuda atau unta yang enggak mau jalan. Nah, ya beliau kesal karena ngadat atau enggak mau. Biasanya masya Allah lancar, enak begini. Ini kok diem aja, suruh jalan enggak jalan-jalan. Maka beliau pukul dan beliau, nah, Rasul ingatkan padanya, ya Aisyah, la yakunu rifi syai illa zana. Hadis ini, kelemah lembutan kalau ada pada sesuatu pasti menghiasinya, memperindahnya. Tapi kalau sudah dicabut, membuat dia jelek. Tenang. Kadang orang kalau enggak sabar terkait contoh yang serupa, dirusak barangnya. Misalnya dia betulin apa? Ya motor misalnya atau ya. Kok angel dilepasnya, karena dia gak ngerti sebenarnya lewat sini kuncinya ini atau itu. Karena kesel dia pukul sekalian, rusak, akhirnya dia yang rugi karena kesal. Akhirnya rusak, dia sendiri gak bisa menunggangi. Nah, riwayat lain ini disebutkan ketika seorang Yahudi mencela Rasulullah SAW, assalamu alaikum ya Muhammad. Terkesan seperti assalamualaikum. Padahal yang dia ucapkan assam. Sam artinya kematian. Kematian bagi Muhammad. Aisyah dengar dan faham, cemburu terhadap Rasulullah SAW sekaligus sebagai suaminya, marah Aisyah. Padahal itu baik kecemburuannya, pembelaannya ghirah. Maka dijawab oleh Aisyah, alaikum sam wal la'na wal adzab. Kematian bagi kalian dan laknat Allah, murka Allah bagi kalian. Marah Aisyah. Rasulullah nasihati, ya Aisyah, arifq la yakun fi syai illa zana. Tenang. Kalau pada suatu mengindah, membuat dia indah. Kalau dicabut, membuat dia jelek. Dalam keadaan konteksnya Semula namanya ghirah semacam itu bagus. Pembelaan terhadap Rasul, terhadap syariat, terhadap dakwah. Tapi ketika itu melebihi dan tidak sebagaimana mestinya, Rasul nasihatkan padanya. Alaikum birrifq. Wa inna allaha yu'ti minarrifq ma la yu'ti minal unf. Allah berikan dengan kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kepada kekerasan dan kekasaran. Makanya dakwah tidak bisa dengan kekerasan dan kata-kata yang kasar yang ini. Nah. Al-Khawarij, tokoh Khawarij abad ini, Usama bin Laden, pernah mendatangi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kata dia, wahai Syekh, nah, antum ini ulama besar, mufti, dan omongan antum didengar, begini-begini. Tapi kenapa antum tidak memfatwakan untuk memboikot semua negara-negara kafir, negara-negara barat yang memerangi Islam, begini, Amerika, Eropa, keluarkan fatwa untuk memboikot mereka agar negara Islam memutus hubungan dengan mereka sama sekali. Mereka itu dicela bisa-bisaan sudah. Khawarij. Syekh katakan kebenarannya, wahai Usama, tidakkah engkau tahu ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada pembesar-pembesar negara yang memusuhi Islam, Romawi di masa itu, Persia. Tulisan surat Rasulullah, min Muhammad Rasulillah ila Herakla Azimir Rum, min Muhammad Rasulillah ila Malikil Furs atau Azimil Furs Kisra, dari Muhammad SAW kepada Azim, Udhama, pembesar Romawi, pembesar Persia, disebut sebagai pembesar, orang besar, pemimpinnya. Dari surat itu sudah menandakan beliau ingin meluluhkan hatinya supaya simpati kepada dakwah, mau Islam. Nah, didakwai kepada Islam. Coba kalau suratnya dari Muhammad SAW kepada Dajjal, pemimpin Romawi, Iblis pemimpin Persia, siapa mau? Ini Rasul SAW kirim surat kepada mereka. Azim Rum, disebut pembesar. Azim itu orang agung yang diagungkan di Romawi, ini pembesarnya, yang diagungkan di Persia, rajanya, kaisarnya. Bukan dicela dan diperolok-olok sedemikian rupa. Nah, dia katakan, kenapa engkau kepada pemerintah tidak tajam omonganmu, tidak keras. Nah, sementara mereka begini, begini dan begitu kepada kufar. Berwala mereka loyalnya kepada negara kafir dan sebagainya. Nah, tidakkah engkau tahu, kata Syekh bin Baz, ketika di perjanjian Hudaibiyah, salah satu poinnya yang lari dari Mekah mendatangi Madinah, mendatangi Rasulullah SAW, Rasul harus kembalikan ke Mekah. Dan beberapa orang, Abul Basir dan beberapa dari sahabat, betul terjadi, lari mereka dari Mekah ingin bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasul katakan, aku gak bisa terima kamu, kamu harus kembali ke Mekah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Teriak-teriak dia dalam keadaan disusul oleh Quraisy. Nah, dan mereka katakan, perjanjian wahai Muhammad, jangan kamu ingkari. Kata Rasulullah, aku terikat janji dengan mereka dan aku tidak ingin mengkhianati perjanjian. Kufar Quraisy musyrikin. Nah, teriak-teriak ini Abul Basir. Ya Rasulullah, aku ini Muslim, ingin bersamamu. Engkau kembalikan ke mereka. Rasul hanya katakan, sabar Abul Basir, sabar. Wahtasib, dan berharaplah pahala dari Allah SWT. Ujian. Tapi asyahid, beliau tidak mengingkari atau mengkhianati perjanjiannya. Kata Bin Laden, mana itu ada? Kalau kamu baca sirah ada, dan semua kitab sirah ada menyebutkan itu, tapi kamu tidak punya ilmu. Laisa ma'aka ilm, kamu enggak faham agama, enggak faham syariat. Dilakukan oleh Rasul sallallahu, siapa yang berani mengatakan Rasul berkhianat? Siapa yang akan berani mengatakan Rasulullah membela kufar daripada muslim? Ini kan orang jahil kalau bodoh mengatakan, ini kan loyalitasnya kepada orang kafir sekarang. Yang ini muslim datang, datang ingin baiat, lari, disiksa dia di Mekah. Datang jauh-jauh ingin dapat kebebasan agamanya begini, sampainya di Madinah ditolak oleh Rasul, enggak bisa diterima. Karena ada perjanjian. Nah, loyal Rasul kepada kufar, loyal Rasul sallallahu kepada musyrikin, dan mentelantarkan mukminin muslimin. Nah, subhanallah. Rasul orang yang paling loyal kepada Islam, kepada muslimin, kepada Allah. Nah, alhasil ketenangan dan kelemah lembutan itu yang dituntut dari seorang muslim dalam segala urusannya dunia, terlebih urusan akhiratnya, urusan agamanya. Nah, akan disenangi orang dan orang merasa nyaman dekat atau bermuamalah dengannya kalau padanya ada ketenangan ini, kelemah lembutan, kasih sayang. Tapi jika itu dicabut dan tidak ada padanya, diharamkan dia dari kebaikan. Orang kesal, orang sakit hati, orang pegel, orang gak nyaman sama sekali kalau sudah terkait hubungan dengan dia. Misalnya dengan siapa ini, sama fulan, wadah, dia sudah tahu tergambar di depan dia urusannya nanti ini itu, cekcok urusannya adalah perkelahian, pertikaian ini itu. Nah, orang gak senang mengetahui tidak adanya kelemah lembutan pada dirinya, tidak adanya ketenangan, tidak adanya kasih sayang. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari nama Allah pula Al-Latif. Al-Latif selain Rafiq. Al-Latif yang ilmunya tahu segala sesuatu yang kecil, bahkan yang tersembunyi, yang tersimpan di balik dada setiap hambanya. Makanya dari Latif Allah permudah bagi mukminin kemudahan untuk akhiratnya, dan Allah jauhkan mereka dari segala kesulitan, dari segala problematika yang mensengsarakan mereka. Allah mudahkan bagi mereka jalan kepada ridhonya. Allah jaga dari segala yang menyeret mereka kepada kemurkaannya. Mereka sadari itu semua ataupun tidak mereka sadari bahwa Allah banyak memberikan taufik kepada mereka dari sifat latif ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan dan solusi untuk mukminin, maka Allah keluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan menuju cahaya, dari latifnya Allah, dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu, dari gelapnya kufur pada cahaya iman, gelapnya bid'ah pada cahaya sunnah, gelapnya maksiat kepada cahaya ta'ah. Dari latifnya Allah pula, Allah rahmati mereka sehingga tidak menuruti bisikan jiwa, bisikan hati mereka yang menyuruh dan menyeret mereka kepada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Diberi taufik untuk taat, dibencikan kepada mereka perbuatan keji, perbuatan maksiat, dan sebab-sebab kepada fitnah. Ini semua dari latifnya Allah, kasih sayang Allah kepada mereka. Dari latifnya Allah pula, Allah takdirkan rizki untuk mereka sesuai ilmu Allah terhadap kemaslahatan mereka, bukan sesuai dengan tuntutan dan kemauan mereka. Karena manusia enggak tahu, banyak yang tidak mereka tahu. Terkadang dan betapa seringnya mereka inginkan sesuatu padahal itu jelek bagi dia, madarat bagi dia, makanya tidak Allah berikan padanya. Allah batasi rizkinya, Allah takdirkan mana yang lebih baik bagi dia. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allah latif terhadap hambanya, Allah rizki berikan kepada mereka yang Allah kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. Kalau Allah buka lebar-lebar rizki itu untuk mereka, mereka akan melampaui batas, berbuat zalim dan dosa di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan sesuai dengan kehendaknya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah maha tahu, maha melihat segala yang ada pada hambanya. Latif, dalam-dalamnya, seluk-beluknya Allah maha tahu. Hamba banyak gak ngerti, banyak gak tahu. Mungkin mereka malah berkeluh kesah, kenapa rizkinya sekian, kenapa yang ini dipersulit, kenapa urusan ini mentok tertutup bagi dia, padahal Allah maha tahu itu yang terbaik buat dia. Kalau saja mereka beriman bahwa segala yang Allah takdirkan, yang Allah pilih bagi dia itu yang terbaik, murtah, dia akan tenang hidupnya. Latif, itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau Allah gak kasih sayang, Allah lepas, terserah Allah, biarkan mereka. Bahkan mereka mengarah kepada kehancurannya, mereka lakukan untuk merusak dirinya sendiri, ya akan hancur mereka. Tapi dari latifnya Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun jauh berbeda, tidak bisa dibandingkan, tapi orang bisa melihat bagaimana kalau kamu sebagai orang tua melihat anakmu minta sesuatu yang itu gak baik buat dia. Minta apa misalnya, permen atau apa, es atau minuman yang banyak pewarnanya, banyak bahan kimianya, Kamu ngerti, kamu sudah dewasa, namanya bapak. Bukan karena pelit. Enggak boleh, nak. Nangis dia, ngerengek-ngerengek, gulung kuming di situ. Tidur enggak mau gerak dia. Harus dapat. Tapi karena kamu tahu enggak kamu kasih. Hatta dia nangis darah, enggak kamu kasih. Itu kasih sayang kamu kepada dia. Itu cinta kamu sebagai bapak kepada dia. Hatta dia mau apa di situ. Karena kamu tahu itu yang terbaik buat dia. Dianya enggak paham. Karena kebodohannya dan kejahilannya namanya anak. Latif Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya insyaallah untuk Allah.